pernah berpikir untuk pergi. Dan terlintas tindakan sempat ingin sudahi sampai di sini. Dua hati bercampur emosi, tapi ku tak bisa jauh darimu. Ku tak bisa kita sudah saling mengerti. Sampai kapan bertahan seperti ini? Coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa kita nyanyi bareng-bareng. Kiki rekam, masukin pet pribadi Kiki. Kiki mau berbagi kalau masyarakat Probolinggo semuanya cinta damai, cinta kesehatan semua, menghormati tamu VIP, gak ada yang berantem. Kita nyanyi bareng ya. 1, 2, 3. Ku tak bisa reggae ya. reggae ya. Kalau reggae kita nyanyi bareng dong. Tong, wo, lo, ku tak bisa you.